Pertanyaan di luar tema, mohon maaf. Apa benar tarawih berjamaah baru ada pada zaman Khalifah Umar bin Khattab? Jika iya, apakah bukan termasuk perkara baru atau bid'ah? Mohon penjelasannya. Syukron jazakumullahu khairan. Jawabannya, tarawih berjamaah sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tarawih itu adalah nama lain dari sholat malam di bulan Ramadan. Sholat malam di bulan Ramadan, nama lainnya Qiyamu Ramadan, nama lainnya adalah tarawih. Sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu, gitu. Nah, meskipun yang ada riwayatnya bersama Nabi itu hanya 2 malam atau 3 malam gitu, yang bersama Nabi, tarawih berjamaah bersama Nabi. Meskipun gitu, yang ada riwayatnya bersama Nabi hanya 2 malam atau 3 malam. Kesimpulannya ada di zaman Nabi. Nah, di malam yang ketiga atau di malam yang keempat, Rasulullah tidak keluar, para sahabat menunggu sampai menjelang waktu sahur. Rasulullah baru keluar, lalu Rasulullah berkata, aku tahu apa yang kalian lakukan, maksudnya menunggu Rasulullah. Nah, aku tidak keluar karena takut ditetapkan menjadi wajib oleh Allah SWT. Nah, berarti tarawih di zaman Nabi itu sudah, tarawih berjamaah di zaman Nabi sudah ada, dihentikan di zaman Nabi karena Nabi SAW takut itu ditetapkan menjadi wajib. Nah, di zaman Umar ditetapkan berjamaah lagi. Kenapa? Karena sudah ada, sudah tidak ada kekhawatiran ditetapkan menjadi wajib. Di zaman Nabi hukum bisa berubah, asalnya haram jadi boleh, asalnya boleh jadi haram. Ada seperti itu. Khomer asalnya boleh, diturunkan tahap-tahap akhirnya haram. Riba asalnya boleh, dilarang berlebih-lebihan, berlipat ganda, terus akhirnya diharamkan. Nah, jadi seperti itu. Asalnya Rasulullah melarang ziarah kubur, akhirnya boleh. Nah, jadi asalnya ada yang boleh menjadi haram, asalnya ada yang haram menjadi boleh. Nah, setelah Rasulullah meninggal, yang haram tetap, yang tidak haram juga tetap, sudah tidak bisa berubah. Maka dihidupkan agama ini oleh Umar radhiyallahu an dalam bab salat tarawih berjamaah. Itu satu. Yang kedua, seandainya Rasulullah SAW tidak pernah melakukan bersama para sahabat, tapi diketahui ada hadis, meskipun belum ada amalan. Sesungguhnya kalau sudah ada hadisnya, maka itu adalah sunnah. Nama lain hadis adalah sunnah. Dan hadis tentang tarawih berjamaah itu banyak. Contoh, man sholla ma'al imami, man qoma ma'al imami hatta yansharifa kutiba lahu qiyamu laila. Siapa yang melakukan qiyam bersama imam sampai selesai, maka dicatat oleh Allah melakukan qiyam semalam. Menunjukkan ada hadis qiyam berjamaah. Dan maksudnya di sini adalah qiyamu Ramadan, nama lain daripada tarawih. Yang ketiga, gitu, seandainya di zaman Nabi tidak ada, seandainya Nabi tidak bersabda seperti itu, seperti tadi itu ya, man koma ma'al imami hatta yansharifa dan hadis-hadisnya semacamnya, seandainya tidak ada, lalu betul-betul adanya di zaman Khalifah Umar. Seandainya begitu ya, yang ada di zaman Khalifah Umar itu bukan bid'ah, tapi itu sunnah. Kenapa? Karena Nabi mengumpulkan hadis tentang sunnah dan bid'ah. Nabi mengumpulkan dalam satu hadis hukum sunnah dan bid'ah. Sunnah itu apa? Sunnah itu mengikuti Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Bid'ah itu yang mengada-ada, maksudnya tidak ikut, tapi mengada-ada. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafaur Rasyidin." Kalian harus berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Jadi yang dari Khulafaur Rasyidin itu bukan bid'ah tapi sunnah. Dan di dalam satu hadis itu, "Alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafaur Rasyidin wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Kalian harus berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin dan jauhilah perkara yang diada-adakan, karena yang diada-adakan itu bid'ah dan bid'ah itu tersesat. Nah, karena itu orang enggak ngerti sunnah, enggak ngerti bid'ah, mengatakan di zaman Nabi sudah ada bid'ah. Itu ada yang ini di zaman Abu Bakar, di zaman Umar dikatakan bid'ah. Rasulullah mengatakan yang di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu bukan bid'ah tapi sunnah. Nah, jadi itu. Rasulullah mengatakan sunnah, Anda mengatakan bid'ah. Lalu Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah, kalian mengatakan ada bid'ah hasanah. Kalian itu memang sukanya menyelisih. Nah, jadi itu. Kenapa kalian enggak mau mengikuti Rasulullah? Nah, jadi itu. Nah,